Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, al-imanu bi wadhaifihim, yaitu beriman dengan tugas-tugas mereka. Kita telah membahas di pagi hari ini mengenai iman kepada malaikat, dan itu merupakan salah satu rukun iman. Dan seorang hamba tidak akan beriman kepada malaikat melainkan dia harus memahami empat perkara. Yang pertama apa ya ikhwani? Beriman kepada pencipta. Malaikat diciptakan dari cahaya. Mereka memiliki sayap dan penciptaannya amat sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-namanya. Kemudian yang ketiga, beriman dengan jumlah mereka yang amat sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa taala melainkannya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pada poin yang terakhir, pada poin yang keempat, wa huwal imanu bi wadhaifihim, yaitu beriman dengan tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan tugas malaikat yang kita ketahui ada 15, itu yang kita ketahui. Dan yang tidak kita ketahui lebih besar daripada itu, lebih banyak daripada itu. Yang kita ketahui tugas malaikat ada 15, dan tidak mungkin kita akan paparkan semuanya. Kita ambil 5 saja karena sempitnya waktu. Yang pertama, minhum muwakkal bil wahyi ila rusul. Di antara mereka Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk menurunkan wahyu kepada para rasul, kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah ruh al-Qudus, ruh yang suci. Dan dia adalah ruhul amin, roh yang terpercaya. Dan dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dalilnya kita ambil 2 dari ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, bahwasanya Al-Quran yang engkau punya ini diturunkan dari ruhul Quds, ruh yang suci, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, bil haq, dengan kebenaran. Liyuthabbita alladhina amanu, tujuannya apa? Untuk mengkokohkan iman-iman kaum mukminin, untuk menguatkan iman mereka, keislaman mereka. Wa hudan wa busyra lil muslimin, dan Al-Qur'an ini merupakan petunjuk, hidayah, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ini ayat pertama disebutkan yang menurunkan Al-Quran adalah Ruhul Quds. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Telah turun kepadamu dari ruh Al-Amin, ruh yang terpercaya. Kalau yang pertama tadi Ruhul Quds, kalau dalam surat Asy-Syu'ara Ruhul Amin. Kedalam hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab yang amat sangat jelas, nyata, enggak ada remang-remang di dalamnya. Ini tugas yang pertama, menurunkan wahyu, dan itu diberikan kepada siapa? Jibril. Kemudian yang kedua, minhum muwakkal biqatrin wa nabat. Di antara mereka ada yang diberikan tugas untuk menurunkan air dari langit, kalau enggak hujannya gerimis. Wa nabat, dan untuk menumbuhkan pepohonan, rerumputan dan tumbuhan. Dan ini diberikan kepada malaikat siapa? Naam? Mikail alaihi salam. Dan Mikail memiliki a'wan, banyak sekali malaikat yang menjadi pembantunya, tidak satu. Sekian banyak malaikat yang membantu Mikail. Sampai kata para ulama, ya'tamiruna bi'amrihi, mereka semua bertindak dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yasukuna riyah was-sahab, mereka mengendalikan angin, mereka mengendalikan awan, mereka mengendalikan mendung. Haitsu syaa Allah, sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini siapa? Mikail dan para pembantunya. Mengatur awan ke arah timur, mengatur angin ke arah barat, mengatur mendung, di tempat ini ada, di tempat itu tidak ada, dalam satu kota yang sama. Siapa yang mengatur? Mikail, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, minhum muwakkal bin nafkhi fi sur. Di antara mereka ada yang ditugasi untuk meniup sangkakala. Untuk meniup sangkakala, tugasnya dia di akhir hari kiamat, di akhir kehidupan. Tugas malaikat ini yang diberikan kepada siapa? Israfil. Diberikan kepada Israfil alaihi salam, yang tugas dia meniup sebanyak dua kali. Tiupan ini sebanyak dua kali. Nafkhatul faz'i was-saq. Tiupan pertama yang membuat umat manusia panik, takut, heran, khawatir, gugup. Wasa'at, dan membuat mereka seluruhnya meninggal. Tiupan pertama, mereka takut dan seluruhnya meninggal. Hancurnya dunia terjadi hari kiamat. Kemudian tiupan yang kedua, nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Tiupan yang kedua untuk membangunkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiupan yang kedua untuk membangunkan mereka agar menghadap kepada Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka mati seluruh penduduk bumi dan seluruh penghuni langit, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terjadinya hari kiamat. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi, kali yang kedua. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Maka mereka pun terbangun dalam keadaan menunggu. Menunggu apa? Keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas satu di antara mereka. Tidak ada yang tahu akhir kemana, neraka ataupun surga. Masing-masing mereka menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala setelah tiupan yang kedua. فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Kalau sudah tiupan yang kedua diberikan kepada mereka, tidak ada yang namanya nasab. Tidak ada satu kabilah menolong kabilah yang lain. Tidak ada. Tidak ada fanatik golongan. Tidak ada marga yang satu menolong dengan marga yang lain. Tidak ada. Bahkan tidak ada seorang bapak menolong anaknya, seorang bapak menolong istrinya, seorang istri menolong suaminya, seorang anak menolong ayahnya. Tidak ada. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Mereka memikirkan apa yang akan terjadi pada diri mereka. Wala yatasa'alun, tidak ada satupun yang bertanya kepada yang lain. Menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ditugasi untuk meniup ini adalah Israfil. Yang pertama tadi diberikan kepada siapa? Jibril alaihissalam. Yang kedua kepada Mikail. Yang ketiga kepada Israfil. Kenapa kita sebutkan berurutan? Karena Nabi alaihi salatu wassalam selalu bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan rububiyatullah, dengan menggunakan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala atas tiga makhluk yang besar ini. Nabi alaihi salatu wassalam kalau bangun qiyamul lail, salat malam, Allahu akbar, rakaat yang pertama beliau membaca doa iftitah atau istiftah pada setiap qiyamul lail dengan menggunakan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil sampai akhir doanya. Ya Allah Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Selalu Nabi alaihi salatu wassalam bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas tiga makhluk ini pada setiap doa di rakaat pertama setiap qiyamul lail. Maka kita pun urut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, malakani kariman, dua malaikat yang mulia. Muwakkal bikitabatil a'mal, yang mereka ditugasi untuk mencatat amal perbuatan umat manusia. Enggak ada yang terluput. Bapaknya enggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi malaikat tidak ada yang lalai. Dia sendiri dalam kamarnya, dia sendiri di dalam kamar mandinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, malaikat yang menulis. Malaikat di sebelah kanan menulis amal kebaikan, yang sebelah kiri menulis amal kejelekan. Ma yalfidhu min qawlin, terusannya apa? Illa ladayhi raqibun adid. Tidak ada satupun huruf keluar dari mulut kita, perkataan satu kalimat demi kalimat yang akan terlalai, melainkan di sana ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi, terus hadir, enggak pernah gaib. Ini dua malaikat kariman. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Pada diri kamu ada orang-orang yang menjaga, yang terus mengawasi. Jangan dikira kita sendiri bebas berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat mencatat. Pada diri kamu ada malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas mereka mencatat, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Enggak ada yang tahu kecuali diri kalian dan malaikat yang menulis. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, malaikat yang ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala biqabdhil arwah, untuk mencabut roh-roh umat manusia. Malaikat yang ditugasi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut, mendatangi ajal-ajal setiap orang di antara kita. Yang disebut dengan malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat apa? Selain itu. Penamaan malaikat Izrail itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. La sahiha wala dhaifa. Nama Izrail itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada juga pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sahih ataupun yang dhaif. Dari mana nama-nama itu? Dari Israiliyat. Kisah-kisah Bani Israel yang dibawa oleh orang-orang Yahudi di kitab mereka, dan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasara di dalam Injil mereka. Dan ini tidak bisa kita jadikan sebagai patokan hukum, karena buku-buku mereka sudah dirubah, ditambahi, dikurangi. Maka kita kembali kepada lafaz Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan Malakul Maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka ini akan dimatikan semuanya oleh apa? Malakul maut. Disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, malakul maut, bukan Israel. Ladzi wukila bikum, yang ditugaskan kepada mereka, kemudian kalian semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ila rabbikum turja'un. Atau turja'un. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan kembali. Dan malaikatul maut ini punya banyak pembantu, tidak satu. Malaikatul maut ini punya pembantu, tidak satu. Dalilnya apa? Hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna. Apabila ajal sudah sampai kepada mereka, umat manusia akan dimatikan oleh rusuluna, utusan-utusan kami. Di sini menggunakan lafaz jamak. Rusul, bukan rasul, tapi rusul. Utusan-utusan yang banyak. Mereka utusan-utusan tersebut yang akan mematikan umat manusia. Utusannya siapa? Penolongnya siapa? Pembantunya siapa? Malakul maut. Wahum la yufarritun. Dan mereka tidak ada yang lalai. Kalau sudah waktunya, tidak akan maju walau satu detik. Dan tidak akan mundur walau satu detik. Pas sesuai dengan timingnya. Kalau enggak mati di masjid, akan mati di dalam pelukan istrinya. Kalau sudah waktunya datang, pasti akan datang. Wahum la yufarritun, mereka tidak ada yang lalai. Sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada mereka. Dan utusan-utusan ini tadi datang kepada umat manusia ketika wafat, tergantung dengan amal ibadah kita yang dikerjakan di muka bumi. Kalau amalannya bagus, maka utusan malaikat itu akan datang dengan ahsanus surah. Wajah yang bagus, wajah yang menawan, enak dipandang, wangi. Siapa engkau, amalanmu? Ini malaikat. Tapi kalau amalannya buruk, berbuat maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, datang bi'aqbahis surah, dengan raut wajah yang jelek, hitam, legam, bau yang busuk, bau yang tidak nyaman. Dan ini malaikat yang datang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan ini semua adalah penolongnya siapa? Pembantunya siapa? Malakul maut. Nah, ini lima tugas. Di sana ada yang namanya malaikat penjaga surga yang namanya Ridwan. Dan Ridwan memiliki banyak sekian malaikat yang membantunya. Begitu pula malaikat penjaga api neraka yang mereka disebut sebagai Az-Zabaniyah. Jumlahnya 19. Penjaga api neraka ini jumlahnya 19, mereka disebut sebagai Az-Zabaniyah. Dan yang paling terdepan adalah malaikat apa? Malik Khazinu Jahannam. Penjaga api neraka Jahannam. Faliyad'u nadiya, mereka memanggil rombongannya, kelompoknya. Sanad'u Az-Zabaniyah, kita akan memanggil Zabaniyah. Malaikat-malaikat penjaga api neraka. Jumlah mereka 19. Dan yang paling terdepan adalah Malik Khazinu Jahannam. Adapun yang membawa api neraka Jahannam sudah kita sebutkan di kajian subuh. Jumlah mereka berapa? 4,9 miliar. Karena neraka memiliki 70 ribu ikatan. Setiap ikatan dipegang oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan, satu malaikat disebutkan oleh Nabi SAW sayapnya saja sampai menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Ini yang memegang satu kendalinya, yang memegang satu ikatan neraka. 70 ribu malaikat, betapa besarnya. Disebutkan dalam Al-Quran, hal min mazid. Apakah ada tambahan untuk dimasukkan dalam api neraka? Setelah semuanya dimasukkan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita semuanya diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari dahsyatnya azab api neraka. Ikhwani hafizakumullah, dari apa-apa yang telah kita paparkan di atas, maka kita perlu berhati-hati dari akidah-akidah yang sesat. Kita perlu hati-hati dari akidah-akidah batilah. Karena kenapa? Orang-orang musyrikun yang ada pada zaman jahiliyah, yang kepada mereka Nabi SAW diutus, mereka mengatakan annal malaikata inatha, bahwasanya malaikat adalah betina. Ini akidahnya orang-orang jahiliyah. Hati-hati. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat ini apa? Perempuan. Wa ja'alul malaikata banatullah, dan mereka menjadikan malaikat ini sebagai putri-putrinya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah punya anak dan dijadikan dari anak ini diambil oleh mereka betina. Siapa itu malaikat? Tilka idzan qismatun dhiza, ini pembagian yang keliru. Pembagian yang sesat. Pembagian yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa ja'alu al malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang musyrik itu menjadikan malaikat ini sebagai betina. Menjadi anak-anak perempuan. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka melihat ketika kita ciptakan malaikat? Kok bisa-bisanya mereka mengatakan malaikat itu betina? Apakah mereka ini melihat malaikat ketika kita ciptakan? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, persaksian-persaksian mereka akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawabannya dan akan ditanya kelak pada hari kiamat. Persaksian dusta menjadikan malaikat sebagai putri, ini tusukan kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala innahum min ifkihim la yakuluna waladallah, di antara kedustaan-kedustaan mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beranak. Na'udzubillah. Sebagaimana kesesatannya An-Nasara. Kedustaan mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beranak. Wa innahum lakadzibun, mereka adalah orang-orang yang suka bohong. Astafal banati alal banin, apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutamakan putri daripada lelaki? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian akan menghukumi? Apa yang terjadi dengan kalian? Bagaimana kalian akan menghukumi? Menjadikan malaikat sebagai putri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah akidah-akidah yang sesat. Dan akidah tersebut masih ada, ikhwani hafizakumullah, sampai detik ini. Beberapa akidah-akidah yang sesat dan perkataan-perkataan fatal yang akan merusak akidah kita. Ini banyak kita dengar. Di antaranya 5 hal. Yang pertama, tasmiyatul mumarridat fil mustasfayat bimalaikatir rahmah. Berapa banyak kita mengatakan kepada bidan-bidan di rumah sakit bersalin, perawat-perawat di rumah sakit disebut dengan malaikatur rahmah. Di barat mereka disebut the angel. Malaikat. Karena kenapa? Berusaha untuk membantu lahirnya anak-anak. Yang ada di rumah sakit bersalin. Para bidan-bidan wanita tersebut diberikan istilah malaikatur rahmah, malaikat rahmat atau malaikat. Dan ini adalah penamaan yang batil, yang mirip dengan akidah jahiliyah yang ada pada zaman-zaman tersebut. Maka ini perlu dihindari. Karena sekali lagi malaikat bukan apa? Bukan perempuan. Malaikat kuat, malaikat kokoh. Dari bahunya hingga ujung telinganya perjalanan seorang hamba sepanjang 700 tahun. Ini lebarnya malaikat. Dari bahunya hingga ujung telinganya 700 tahun. Berapa kilo ini? Pada zaman Nabi enggak ada kilo. Mereka pakai ukuran perjalanan seorang. Umur saja enggak ada sepersepuluhnya. Perjalanan 700 tahun dikatakan malaikat sebagai perempuan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adamu tasmiyati albanat bil malak. Dilarang kita menamakan anak perempuan dengan malak, malaikat. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita memiliki anak perempuan yang lucu, masya Allah, rambutnya panjang, kulitnya putih, menawan, indah. Jalannya berkelok-kelok, kecil anak kecil. Kita mengatakan masya Allah, malaikatnya baba, malaikatnya papa, malaikatnya ayah. Ini harus dihindari, ikhwani hafizakumullah. Ini harus dihindari. Karena malaikat bukan perempuan. Kemudian yang ketiga, at-tahdziru min sabbil malaikati wa syatmihim. Peringatan untuk tidak mencela malaikat dan mencerca mereka. Tidak diperbolehkan bagi kita mencela malaikat dengan celaan apapun, terang-terangan atau menggunakan bahasa kiasan. Tidak diperbolehkan. Bahkan kata para ulama mengatakan, man sabba malakan minal malaikati allati thabadat tasmiyatuhum fil kitabi was sunnah, Barang siapa yang mencela satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang sudah diketahui nama-namanya di Al-Quran maupun di As-Sunnah, fa innahu yuqtal, dia dibunuh. Min kibali waliyil amr. Yang membunuh siapa? Para pemerintah. Karena ini mencela apa? Prajurit Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya berat. Mencela malaikat terang-terangan atau dengan bahasa kiasan, hukumannya apa? Dibunuh. Diminta untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, dibunuh. Yang membunuh para waliul amr, bukan kita. Dikembalikan kepada para pemerintah. Kemudian yang keempat, at-tahdzir minal istihza wa tanaqqus fihim. Peringatan untuk tidak menjadikan malaikat sebagai lelucon, canda tawa, softoh. Jangan sekali-kali. Atau melecehkan mereka, merendahkan malaikat di majelis-majelis kita. Jauhi untuk bercanda dengan menyebut malaikat. Kalau ada 1000 malaikat di depanku, yang pertama aku ajak salam kamu. Maksudnya di sini softo ingin mengangkat atau memuliakan dia. Ini istihza. Melecehkan malaikat. Atau ketika melihat seseorang yang jelek rupanya, cacat wajahnya, dikatakan waduh, wajahnya orang ini lebih parah daripada munkar wa nakir. Ini istihza. Atau melihat seorang yang kulitnya hitam legam, jelek, kulitnya hitam, mengatakan ini lebih parah daripada Malik Khazin Jahannam, malaikat penjaga api neraka. Ini kayaknya lebih parah wajahnya. Ini semuanya istihza. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin, ketika para thullabul ilmi mendatangi halaqatut ta'lim, mereka berbondong-bondong mendatangi pengajian, ada satu orang bercanda, ala rislikum, pelan-pelan, hatta la taksiru ajnihatal malaika, agar supaya kalian tidak menginjak-injak sayapnya malaikat. Sayapnya malaikat kan bersama pengajian-pengajian ta'lim, kajian-kajian ilmu. Pelan-pelan, hati-hati kaki kalian, diangkat dikit-dikit, akan menginjak sayap-sayapnya malaikat. Kata perawi, fawaqa'a fi rijlihi yabisan maslula. Ketika mengucapkan lafaz tersebut, orang itu kakinya langsung lumpuh. Ini azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dunia, belum di akhirat. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin, kakinya langsung lumpuh, tidak bisa digunakan untuk berjalan. Istihza dengan prajurit-prajurit Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, at-tahdziru minal adhiyati bil malaika. Peringatan bagi kita untuk tidak mengganggu para malaikat. Jangan sekali-kali kita mengganggu para malaikat. Di antara amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu malaikat, kita sebutkan 3 saja. Yang pertama, menjadikan anjing-anjing untuk menjaga rumah kita. Ini mengganggu malaikat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalb." Malaikat tidak akan memasuki rumah, malaikatur rahmah yang menjaga kaum mukminin di rumah mereka. Malaikat rahmah tidak akan memasuki sebuah rumah yang ada anjing di dalamnya atau di halamannya. Ini mengganggu malaikat. Begitu juga patung. Begitu juga patung. Ini perlu untuk kita berantas. Bisa jadi kita tidak mendapatkan ketenangan karena malaikat rahmat tidak ada. Subuh susah bangun. Kalau masuk ke rumah penuh dengan kegundahan, kita tidak diberikan keluarga dengan penuh sakinah, mawaddah warahmah, bisa jadi dengan ini. Malaikat rahmat terganggu. rahmatnya tidak diberikan kepada kita di dalam rumah. Selalu cekcok dengan istri, bisa jadi malaikatul rahmat tidak mendoakan kepada mereka. Maka ini semuanya diberantas, dibersihkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya malaikat terganggu dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Di antara contoh kemaksiatan dan kemungkaran yang pertama, seorang wanita yang membangkang kepada suaminya, tidak mau nurut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu 'ala firashiha fabadat." Seorang laki-laki kalau mengajak istrinya untuk menyalurkan hubungan biologinya atau hajat biologinya, menyalurkan syahwatnya, mengajak istrinya ke atas ranjang, fa'abat, kemudian sang istri menolak, la'anat al-malaikata hatta tarji', malaikat melaknat wanita ini sampai dia kembali kepada suaminya. Malaikat merasa terganggu sampai dilaknat perempuan tersebut, terganggu malaikat. La'anat al-malaika hatta tarji', sampai dia kembali. Dalam satu riwayat yang lain, hatta tusbih, sampai pagi hari. Terus dilaknat oleh malaikat, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala perempuan ini. Apabila tidak memiliki udzur, tidak haid, tidak nifas, enggak juga memiliki penyakit, maka wajib bagi seorang istri, walaupun capek kondisinya, walaupun capek, harus memenuhi kebutuhan sang suami. Ini wajib atasnya. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang mengangkat senjata atau besi kepada saudaranya, man asyara ala akhihi bisilahin aw hadid, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata atau dengan besi, fa innal malaikata tal'anu, sesungguhnya malaikat melaknat dia, walau kana akhahu min abihi wa ummi, walaupun dia saudara orang tersebut dari bapak dan ibunya, saudara kandungnya, dilaknat oleh malaikat karena malaikat terganggu. Ini perbuatan haram. Mengangkat besi, pisau, celurit, walaupun dalam keadaan bercanda, tidak diperbolehkan, ikhwan. Ini Islam. Apalagi yang menghalalkan bom, yang menghalalkan ledakan, serpian-serpian besi. Dan tidak sedikit di antara mereka kaum muslimin yang menjadi korbannya. Ini semua bukan dari Islam. Karena Islam mengajarkan rahmat. Islam adalah agama yang indah. Bukan seperti ini Islam. Sampai mengangkat besi kepada saudaranya, dilaknat oleh malaikat. Ini mengganggu malaikat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sesungguhnya malaikat khususnya di dalam masjid, malaikat di mana-mana, ada malaikat yang ditugaskan dalam masjid. Kalau yang tadi satu, yang dua di dalam rumah. Kalau saat ini yang ketiga di dalam masjid, terganggu sebagaimana umat manusia terganggu. Di antaranya bau mulut yang tidak enak, bau mulut yang tidak sedap. Bau mulut yang tidak sedap ini bukan karena puasa. Kalau puasa adalah bau yang paling Allah subhanahu wa ta'ala sukai, lebih harum daripada apa? Misk. Akan tetapi bau tidak sedap dari bawang merah, bawang putih, habis makan bawang, habis makan sate sama bawangnya, masuk ke masjid gak pakai sikatan. Ini malaikat terganggu. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala basalan au thauman au kurrasan," barang siapa yang makan bawang merah, yang memakan bawang putih, atau yang memakan bawang bakung. Apa bawang bakung? Daun bawang. Daun bawang. "Fala yaqrabanna masjidana," jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Ini Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami, Masjid Nabawi. Wal yaq'ud fi baitihi, biar dia duduk di rumahnya. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa-apa yang mengganggu umat manusia. Jadi ikhwani hafizakumullah, kalau sebelum azan Anda betul-betul ingin nafsu memakan bawang merah, bawang putih, sudah, tinggal di rumahnya, jangan ke masjid. Walaupun disikat, tetap bau itu ada. Dan ini merupakan bukan keringanan, akan tetapi hukuman bagi mereka tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah. Jadi jangan sekali-kali datang ke masjid karena bau bawang merah dan bau bawang putih di mulut kita itu mengganggu malaikat, sampai-sampai Nabi AS memerintahkan kepada mereka untuk tidak datang kepada masjid beliau. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian ini mungkin kajian terakhir kita, dan kami meminta maaf sebelumnya apabila ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung hati para hadirin. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian setelah kami pulang dari negeri Yaman insyaallah ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.